الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jamaah Al-Ikhwan wal-Fatfillah rahimani wa rahmakumullah. Di antara keutamaan Tauhid, dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal-ad walakin kazzabu fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, tentu maksudnya di sini adalah bertauhid, ya, terutama karena asrul iman adalah tauhidullah. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Di sini pakai lam taukid. Sungguh-sungguh akan benar-benar kami buka keberkahan, barokah dari langit dan dari bumi. Akan tapi mereka telah berdusta, mendustai Allah, ya. Sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Apa jenis mendusta? Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah, mudah-mudahan kita senantiasa untuk selalu rindu, cinta, senang, murajaah, mempelajari tauhid. Karena betapa pentingnya masalah at-tauhid. Sehingga para ulama dari zaman ke zaman memiliki ihtimam, yaitu kepedulian yang sangat tinggi untuk menjelaskan masalah at-tauhid. Karena itu sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, sumber keselamatan dunia dan akhirat. Karena sebagian kita barangkali hanya berpikir ini nanti untuk akhirat. Tentu tidak seperti itu. Barokah dibuka dari langit dan bumi di mana? Ya di dunia ini. Sehingga apa? Keberkahan yang kita rasakan bisa jadi jembatan untuk menuju negeri akhirat. Ya. Kalau tidak barokah, yang ada adalah bencana dan demi bencana. Dan ternyata dihujani batu juga ada beberapa waktu lalu, di mana itu? Kalau tidak salah, di mana? Di luar negeri, apa Spanyol atau di mana? Hujan batu benar, batu es seperti bola. Bola apa namanya? Apa yang bukan, lebih gede, besar lagi. Iya, bola badminton. Badminton apa? Tenis. Bola tenis, iya. Besar. Itu. Hancur, ada sampai meninggal anak-anak, balita. Ya. Yang turun dari langit bukan barokah, tapi adalah adab. Dengan sebab dosa. Sebagaimana sering kita dengar surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidambihi. Fakullan akhadna bidambihi. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhatu. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ولكن الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Surat Al-Ankabut ayat 40. Masing-masing kami adab dengan sebab apa? Dosa. Dosa berjamaah. Tentu dosa yang paling besar dosa syirik. Dosa syirik. Tidak ada ihtimam, kepedulian terhadap tauhid. Di antara mereka ada yang kami hujani batu dari langit. Ini ada. Berapa hari yang lalu? Kemarin atau salah. Ya. Besar-besar. Batu es. Ini para jemaah. Ya. Ditenggelamkan di bumi, saya pernah ke Balaroa di Palu. Benar-benar di situ. Ya. Atap rumah di bawah, sementara aspal di atas. Jalan depan rumah itu di atas. Sementara rumah di bawah, dibalik. Ya. Ditenggelamkan sudah banyak. Yang jarang dihujani batu. Namun terjadi. Dan itu bukan kisah masa lalu. Sekarang terjadi. Tentu harapan kita mempelajari tauhid ini diantaranya ya, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita awali dengan beberapa ayat yang terkait dengan fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96 ya. Mudah-mudahan tidak salah nomor ayatnya, silakan dilihat. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka benar-benar akan kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Ya, 96. Ya. Akan tapi mereka telah berdusta sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Baik. Kita sampai pada bagian akhir dari bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannah. Bagian akhir di sini yaitu berkata muallif, saya bacakan dulu ya matan dari al-muallif rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian baru syarahnya dari Al-Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Kita bacakan di sini, beliau mengatakan fihi masailu ya. Di dalam bab ini, yaitu bab barang siapa merealisasikan tauhid maka dia masuk surga ya, dalam penjelasannya tanpa hisab. Di dalam bab tersebut ada beberapa masail ya. Masail itu bentuk jamak dari masalah. Masalah adalah persoalan ya, atau dengan bahasa lain manfaat atau fawaid. Fawaidnya ya. Di sini dengan menyebut masalah atau masail karena bisa dibahas ya, sehingga diberikan syarah dan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa masalah yang pertama? Al-mas'alah al-ula atau faedah pertama adalah ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Pengetahuan tentang tingkatan manusia dalam masalah tauhid. Berarti manusia itu tidak satu tingkat, tidak satu derajat, tidak satu martabah, tapi marotib, bertingkat-tingkat. Berapa kali saya sering bertanya pada antum pada surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100, sebelum nanti syarah beliau saya taklik sedikit. Yaitu apa? Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Surat An-Nahl surat 16 ayat 99 dan 100. Sesungguhnya setan ya tidak memiliki kekuasaan untuk menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya setan hanya menjerumuskan orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sering saya sampaikan pada antum di jamaah, di majelis, saya bertanya pada antum, jawab, setan tidak bisa menguasai untuk menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Kalau saudara antum ditanya beriman, apa jawabannya? Beriman. Ditanya tawakal, apa jawabannya? Tawakal. Sebab kalau menjawab tidak, bahaya. Betul tidak? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah sudah bebas dari gangguan setan? Sudah bebas, merasa bebas dari godaan setan? Tidak. Ya. Tidak ada. Ah, berarti di sini ya, iman dan tawakal itu akan menentukan apa? Yaitu sejauh mana gangguan setan kepada kita. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang saya ingat dalam kitab beliau Risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bahwa balasan dari suatu amal bergantung kepada ya, tingkatan amal yang dilakukan. Ya, balasan suatu amal bergantung kepada tingkat kesempurnaan amal yang dilakukan. Paham di sini? Nah, gangguan setan sejauh mana bergantung kepada tingkat iman dan tawakal. Atau tingkatan iman dan tawakal mempengaruhi kepada sejauh mana godaan setan kepada kita. Ini penting untuk dijadikan perhatian ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Berarti manusia itu juga bertingkat-tingkat dalam masalah tauhid. Kalau dibagi dua secara global, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, kalau kita pakai skala 100, 0 sampai 100, kita berada di skala berapa? Disinilah tujuan kita duduk bersabar di majelis ilmu. Untuk apa? Untuk meningkatkan tauhid kita. Ya, karena dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua disebutkan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iman dan tawakal selalu bergandeng di sini. Ya, dan banyak di beberapa tempat ayat iman dan tawakal. Innama adatul hasr, yang maknanya hanyalah, sesungguhnya hanyalah orang beriman apabila disebut nama Allah hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bukan satu, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bentuk jamak dari ayat, ayat, ya, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa? Zadathum imana, ayat-ayat tersebut menambahkan kepada mereka keimanan, bertambah iman. Dan kepada Allah, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, di sini para jamaah sekalian, dalam majelis ilmu tentu dibacakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bagaimana agar iman bertambah? Tergantung kepada sikap kita di dalam menyikapi ayat. Disinilah yang harus menjadi koreksi bagi kita masing-masing. Jangan sampai ayat tersebut lewat begitu saja. Ya. Berapa kali saya sampaikan, jin saja ya, mereka kagum kepada Al-Qur'an ya. Sebagaimana Allah berfirman, dalam surah Al-Jin ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafa'un minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat pertama dan ayat kedua, ya. Sungguh kami wahyukan, katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sanya sebagian bangsa jin mendengar istima'. Oh, istima' ini beda dengan sami'a. Istima' itu mendengar dengan seksama. Ya, kalau sami'a antum arah baca Quran antum lewat itu mendengar. Tapi ini seksama. Sekarang antum ini dalam rangka istima'. Nah, berarti agar bertambah iman harus apa? Istima'. Karena jin istima', ya. Kemudian istima' kepada apa? Kepada Quran. Lalu mengatakan kami mendengarkan Quran meskipun di sini sami'na, tapi Allah mengatakan istama'a. Ya. Karena apa? Menghasilkan Quranan ajaba. Bagaimana orang kalau hanya sekedar dengar lewat kemudian menghasilkan ajaba, ajib, takjub, mengagumkan, istima', berarti serius. Ini sikap, ya. Ajaba. Ya. Kemudian dia bisa menjelaskan yahdi ila rusdi, yang bisa memberi kepada petunjuk, memberi hidayah. Lalu hasilnya apa? Fa'amanna bih. Lalu kami beriman kepadanya. Lalu konsekuensinya apa? Wala nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan surat Al-Jin 1 dan 2 ini, ya, di mana jin, sikap jin kepada ayat-ayat Allah. Jin, ya. Yang kedua, Alkitab. Alkitab para jemaah, ya. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul taro a'inahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq, ya. Surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul taro a'inahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ya, ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau lihat mata mereka itu mengalir air mata. Kenapa? Karena apa yang mereka kenali dari kebenaran. Yaqulun Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Lalu mereka mengatakan amanna Rabbana. Rabbana amanna. Ya Rabbi. Ya, ya Rabbana, kami beriman. Ini ahlu kitab. Ya. Tadi jin, sikap. Ini karunia apa perlu dicari? Tentu kita akui sebagai karunia dan kita punya akal untuk mencari, untuk menentukan sikap kita para jemaah. Yang kedua, ya. Beriman. Kemudian yang ketiga bisa dilihat juga dalam surat Az-Zumar ayat 23. Ya, Allahu nazzala ahsanal haditha kitaban mutasyabihan mathani taksha'irru minhu juludul ladina yahshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Surat Az-Zumar ayat 23. Allah menurunkan sebaik-baiknya perkataan, satu kitab yang serupa, yang berulang-ulang, yang membuat apa? Berdiri bulu kuduk orang-orang yang yakhshawna rabbahum, berdiri bulu kuduknya. Orang yang takut kepada Tuhan mereka, thumma talinu juluduhum, kemudian lembut kulit mereka dan hati mereka menuju ila dzikrillah, menuju zikir pada Allah. Itulah petunjuk Allah, di mana Allah memberikan hidayah dengan Quran ini bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada petunjuk baginya. Coba perhatikan di sini, berdiri bulu roma, berdiri bulu kuduknya, kulitnya merinding. Siapa? Orang-orang yang takut, yakhshawna rabbahum, pakai khosyah, takut kepada Allah dengan ilmu. Ya, kalau khauf, takut tidak didasari oleh ilmu. Tapi kalau khosyah, takut yang didasari oleh ilmu. Kepada siapa? Ilmu tentang apa? tentang keperkasaan, kejayaan, kemuliaan zat yang ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dapat dari mana ilmu itu? Tidak lain dengan tauhid, para jemaah, dengan tauhid. Ya, sabar bisa mencatat. Itu sikap-sikap. Nah, kemudian dalam surah Al-Anfal, hanya orang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini taklik saya dari faedah yang pertama, bahwa tingkat manusia bertingkat-tingkat. Ketika dibacakan ayat-ayat, tingkat lagi, ningkat lagi, ningkat lagi. Nah, para ulama ya, jasanya besar bagi kita karena mereka memilihkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang bisa mendorong kita untuk meningkatkan yang namanya iman tauhid. Ini para jemaah rahmati Allah. Mereka memberikan petunjuk kepada kita, ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua atau masalah yang kedua, ma makna tahqiqihi? Apa arti merealisasikan tauhid? Ya. Apa arti atau maksud dari merealisasikan tauhid? Yaitu apa? Ya, bebas dari kesyirikan besar maupun kecil. Kalau masih ada syirik besarnya dan kita tahu, bisa menghilangkan tauhid. Kalau masih ada syirik kecilnya, akan mengurangi kesempurnaan. Semua perbuatan dosa itu bisa mengurangi kesempurnaan. Kenapa? Karena orang berbuat dosa pada hakikatnya apa? Ya? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan? Ya. Surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Ya. Afa anta takunu 'alaihi wakila? Bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan? Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa, siapapun dia, akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Orang yang merealisasikan tauhid, bebas dari kesyirikan. Kalau di sini, takhlisuhu minasyirki. Ya, keterangan lain, takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Bebas dari syirik, perbuatan bid'ah, dan perbuatan maksiat. Karena maksiat pada hakikatnya adalah syirik kecil, ya, dan juga disebut dengan kufur kecil, kufur asghar. Itu, ya, sehingga disebut mengurangi kesempurnaan tauhid, para jemaah. Nah, oleh karena itu, segera dihapus. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'addi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan dosa, perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Sehingga apa? Di sini ada fluktuasi iman, ada fluktuasi tauhid. Iman naik dan turun, al-iman yazidu wa yankus, yazidu bitu'a wa yankusu bil ma'siyah. Akidah al-sunnah, iman bisa bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, diantaranya tolabul ilm. Karena dibacakan ayat-ayat, disampaikan hadis Nabi SAW, tinggal sikap kita, jin saja mengatakan Quran yang ajib. Kami beriman, tidak syirik. Ya, Alkitab juga demikian, sampai menangis, air mata mengalir. Apalagi orang beriman, hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ketika dibacakan oleh Allah, bertambah iman. Nah, pertanyaannya, apakah kita bertambah iman? Lebih-lebih para jemaah ketika dihadapkan persoalan, diantaranya BBM naik. Ya. Apakah BBM naik kemudian iman turun? Tentu tidak, tambah naik iman kita. BBM naik, iman naik. Ya, insyaallah. Jangan khawatir dengan ini. Karena apa? Karena orang beriman sifat wali Allah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah tidak memiliki rasa khauf. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. InsyaAllah ada banyak jalan keluar. Para jemaah, sering saya sampaikan, memang faktanya ya, diuji iman itu ketika dihadapkan persoalan, dihadapkan masalah. Ya, masalah sekarang ini banyak sekali, banyak, ekonomi, keluarga, anak-anak, seterusnya. Tapi kita bukan hiburan. Kalau psikiater memberikan hiburan, kalau psikolog memberikan hiburan, tapi kalau Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga sebuah keyakinan. Sekali lagi, iman. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumih faka'annahu zatlahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha rawahu Tirmidzi. Barang siapa di pagi hari diberikan rasa aman, alhamdulillah kita aman. Makanya jangan bikin kekacauan, ya. Sebagian orang bom sana, bom sini atas nama Islam, bikin kekacauan. Islam sendiri yang kena. Kita aman alhamdulillah. Kalau tidak aman, tidak mungkin kita duduk sini. Kemudian badannya sehat. Lalu apa? Indahu qutu yaumih, di hari itu yang dimakan ada. Di hari itu ada, besok belum tahu. Apa kata Nabi? Seperti punya dunia dan isinya. Coba antum bayangkan. Kita bayangkan punya mobil Alphard saja, bayangkan saja sudah senangnya minta ampun, ya. Bayangkan, hanya membayangkan. Gitu. Ini punya dunia dan isinya. Berarti apa? Hati itu lapang, hati lega. Dengan demikian, insyaallah ya, mental kita tetap stabil. Ya. Dan stabilitas mental dan emosi itu dijaga dengan dasar ayat Allah, sabda Nabi. Kurang apa para jemaah? Kurang apa coba? Ya. Bukan karena konsultasi kepada psikiater. Bukan karena bawa konsultan bisnis. Bukan karena konsultan ilmu, tapi apa? Betul itu kalau kita bisnis seperti ya, bagaimana? Boleh, sah-sah saja. Ya. Tapi kita tidak hanya memegang itu, tapi kita bersandar utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah diberikan jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari semua salah dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Ini maaf, tinggal sikap saya dan sikap antum menyikapi seperti apa. Kalau seperti jin tadi, jin ajaba, ya, mendengar Quran yang ajib. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kemudian beriman dan tidak menyekutukan Allah. Alkitab air matanya mengalir menangis dan mengatakan kami beriman. Orang beriman bulu kuduk dan bulu rambutnya berdiri. Nah, sekarang bisakah kita bulu kuduk ini berdiri? Kayak sepertinya barangkali perlu dipaksakan. Baik, tentu itu dari hati. Hatinya digedor dulu, dipaksa digedor. Bulu kuduknya berdiri, bahkan air mata bisa mengalir. Tinggal kita harus bertanya. Saya sekian kali menyampaikan, apakah sudah berusaha untuk itu? Antum kita semua sudah mengaji, apakah sudah seperti itu? Kalau itu terjadi, insya Allah mendarah daging. Dan ternyata agama itu memang darah daging. Perkataan Ibnu Umar, dinaka dinaka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk. Hati-hati dengan agamamu, hati-hati. Karena agamamu itu apa? Darah dan dagingmu. Ya ini. Nah, kalau sudah darah daging, mendarah daging, ayat dan hadis, insya Allah para jemaah tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih. BBM mau naik, Ya, saya yakin Allah Ta'ala akan memberikan jalan terbaik untuk kita semua. Enggak perlu ribut-ribut. Ya. Tidak perlu demo. Ya. Karena akidah Ahlussunnah tidak boleh mengkritik pemerintah depan umum. Man arada an yansuha lidi sultan fala yuddihi ala niyatan walakin liyakhudha biyadihi falyakhluwa bihi fa in qubila minhu fadzak wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rawahu Ibnu Abi Asim wa sahahu Al-Albani rahimahullah taala. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, jangan disampaikan di depan umum. Ambil sepian. Diterima alhamdulillah, tidak sudah menyampaikan kewajiban. Maaf, ini tidak melebar. Ini ada kaitannya. Justru saya seret antum kepada fakta di lapangan. Antum di pasar, antum di kantor, antum di pabrik, antum di lapangan di mana saja. Sebab kalau tidak, terkadang syaitan ya melupakannya. Menjadikan terlupa. Nabi Musa saja dilupa oleh syaitan. Apalagi Mas Musa. Nabi Musa. Ya. Syaitan telah melupakan saya. Menjadi saya lupa. Nah, ilmu berhenti di masjid. Hanya sebagai apa? Pembahasan. Makanya afwan, kalau saya seret lagi keluar. Saya seret antum ke pasar. Saya seret ke kantor. Saya seret ke sini. Supaya apa? Itu fakta yang kita hadapi. Dah, iman inilah yang akan menguatkan kita para jamaah. Sehingga tidak kerdil. Ya. Apalagi benar-benar kenyataan di lapangan banyak yang bisa menggoyangkan iman kita. Ini para jamaah mati Allah. Kemudian yang ketiga, fawaid yang ketiga, as-salisah, sudah komat, sudah adzan? Belum. Ya. As-salisah, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim alaihi salam bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ya, karena kedudukan beliau yaitu tidak menyekutukan Allah. Dia termasuk dari orang-orang yang musyrik itu ya. Pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena kedudukan beliau, karena keadaan beliau tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Berarti di sini kalau orang yang bertauhid akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak para jemaah, banyak dalam ayat, di antara An-Nahl ayat 97 sering kita dengarkan ya. Ya An-Nahl ya. Ya, yang berbunyi man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, balasannya, balasan tentu pujian. Ya. Anak-anak yang dapat hadiah hafal Al-Qur'an sudah 2 juz, 1 juz, setiap 1 juz diberi hadiah. Hadiah bentuk apa? Bentuk pujian. Penghargaan. Ya. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan orang yang bertauhid diberikan pujian oleh Allah, orang yang berjauh dari kesyirikan diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Yang keempat, ini satu-satu nanti syarahnya. Sanahu ala sadatil aulia bisalamatihi minasyirki. Pujian Allah kepada penghulu para wali. Ya, pujian Allah kepada penghulu para wali dengan sebab selamatnya mereka dari kesyirikan. Ya, dari kesyirikan. Ya seperti tadi surat Yunus 62:63, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini pujian Allah. Ya. Ingat, ala ini untuk apa? Untuk memberikan intibah, perhatian. Ala. Ayo ingat semuanya ya. Perhatikan semuanya ini. Ala inna, inna di sini ada taukid sesungguhnya. Sehingga yang mendengar itu harus pasang telinga dan harus yakin. Ya, inna auliya Allah, bahwa wali-wali Allah tidak memiliki la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. tidak memiliki rasa khawatir, tidak memiliki rasa sedih. Saya, para jemaah, ya Ustaz, gak merasakan apa yang saya rasakan. Sama, kita pernah merasakan apa yang dirasakan. Tapi coba kita bayangkan, ketika kita makan sehari, wah Alhamdulillah, besok urusan besok sudah. Kalau memang bisa apa menyusun rencana, ya susun rencana dengan baik. Tapi mungkin ada seseorang yang barangkali dia tidak tahu besok makan apa. Masalahnya, apakah harus menjual akidah imannya ditukar dengan super mie? Itu. Apakah harus menukar iman dan akidahnya datang kepada dukun dan paranormal? Datang ke tempat pesugihan? Makanya diberi kabar gembira. Diberi oleh Allah Ta'ala apa? Yaitu apa? Dihibur. Dan hiburan bukan dari psikiater, bukan dari psikolog, tapi dari Allah dan Rasulnya. Di mana kita sudah diberi iman, tinggal kita respon, sikap, ya. Kita harus sensitif dengan ayat ini. Oh, ini ayat Allah, ini firman Allah, ini sabda Nabi. Saya beriman. Sami'na wa ta'na. Inna makana qawla al-mu'minin idha du'ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, kami dengar, kami taat. Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara lalu milih yang lainnya. Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka, sehingga menerima dengan keputusan itu dengan lapang dada, dengan setunduk-tunduknya. Nah, gitu para jemaah. Ya. Nah, jadi apa? Kita bawa ke lapangan. Kita mohon taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah taunu tarkir ruqya wal kai min tahqiqit tauhid, ya. Kedudukan meninggalkan ruqyah, tidak minta diruqyah, dan kai termasuk di antara. Ya, termasuk di antara, bukan semuanya. Di antara orang yang merealisasikan tauhid. Dia tidak minta diruqyah, tapi berobat. Ya sama. Tidak minta diruqyah, tapi buat maksiat yang lain, mengharapkan tanpa hisab. Ya, ya. Baik, sudah masuk waktu adzan. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك حمدا اللهم رب العالمين بعدك بعكم محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para jemaah dirahmati Allah, saya ingat ya pesan dari Syekh Shalih Al-Syekh, beliau termasuk ulama besar hafizahullah ta'ala, masih hidup, ulama besar Mamlakah Arabiyah, Al-Mamlakah Al-Arabiyah, di mana beliau mengatakan belajar tauhid itu harus mufassal, bukan semata-mata mujmal. Mempelajari tauhid adalah dengan cara terperinci, bukan global. Terperinci. Nah, perinciannya ada di banyak syarah. Yang kita pilih adalah Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dan alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Tapi coba dievaluasi masing-masing. Ketika baca terjemahan, sepertinya lewat begitu saja. Tapi ketika kita bahas, maka banyak insyaallah manfaat-manfaat, fawaid-fawaid yang bisa kita ambil. Setelah kita baca berhenti, karena kita bacanya pelan-pelan. Ya. Jangan membaca kitab-kitab agama seperti membaca komik, seperti membaca koran, membaca novel, ya, juga gak ada manfaatnya. Kalau seperti itu kan tahu secara global, betul tidak? Tapi kalau perkataan para ulama, bisa berhenti pada setiap, bahkan setiap lafad, bukan hanya setiap jumlah, ya, setiap kalimat, bisa setiap lafad, bisa berhenti di situ untuk diambil manfaatnya. Kenapa? Karena mereka itu dibimbing oleh, terbimbing oleh wahyu, dengan ilmunya dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga apa yang mereka berikan keterangan itu bisa kita ambil manfaatnya yang sebesar-besarnya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Ini para jemaah rahmat Allah. Oleh karena itu, ya bersabarlah untuk mengulang, bukan hanya sekedar, apalagi belajar dari awal, bahkan mengulang biar kita semangat. Ya, Imam Al-Muzani mengulang kitab risalah milik gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, ada riwayat mengatakan 50 kali, ada riwayat mengatakan 500 kali. Ya. Demikian. Mari kita lanjutkan. Yang keenam adalah kaunul jami' litilkal hisal wa huwa tawakkul. Ya. Kaunul jami' litilkal hisal. Kedudukan ya, yang mengumpulkan semua perkara tadi adalah at-tawakkul, sifat tawakkal. Kedudukan yang mengumpulkan semua perkara tadi, ya, perkara apa? Tidak mau diruqyah, tidak minta diruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tatayur, itu semua karena apa? Sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sikap tawakalnya. Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, ya, la razaqakumullah kama yarzuqut thoyr taghdu himason wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, terbang dia di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang, tapi dia burung masih terbang, dia tidak punya akal tapi diberi insting. Hewan tidak punya akal tapi diberi insting. Ya, artinya jualan kemana tidak tahu didorong. Ya Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Banyak orang-orang yang begitu. Kalau saya lihat masih jauh dari agama. Kadang lihat tidak ke masjid waktu sholat. Ya kalau orang abang-abang jualan di sini, pas duhur saya lewat, Pak jangan lupa ayo, ayo, iya Pak Ustadz. Kita ajak, saya lewat depan rumah ini, kalau lagi istirahat, itu banyak itu. Ayo semua Pak, ayo, oh iya langsung, alhamdulillah. Kalau tidak begitu mungkin dia diam saja. Tapi hey, Pak, ayo silakan lo sholat, begitu saja. Mau, ya. Nah mari kita ajak seperti itu, dimanapun kita berada. Karena terkadang ada apa ya, ada ganjel, gak nyaman. Akhirnya tidak nyaman, lama-lama tidak peduli. Berarti melewati kesempatan kebaikan. Padahal kalau dia mau, masya Allah, kita dapat pahala, ya. Nah, orang-orang jualan seperti itu, kadang-kadang jualan dapat berapa atau dapat apa, masih jauh dari agama. Tapi tetap dilakukan, karena memang kondisi dan situasi harus begitu. Nah kita seandainya dihadapan dengan kondisi seperti itu, ditopang dan dikuatkan iman kepada firman Allah, kepada hadis Nabi, insya Allah jadi kekuatan tersendiri. Ya para jemaah rahmati Allah, kekuatan tersendiri untuk tetap berada di atas kemuliaan. Dan memang mulia, ya, orang berusaha mulia. Tawakal, bismillah tawakal tu, mau kemana jalan? Ditunjuk nanti, ini biasanya di sini mangkal, akhirnya dapat pelanggan. Ya, tawakal Allah. Waktu sholat sholat, waktunya ngaji ngaji. Satu saat bisa kondisi terpuruk, pelanggan tidak ada, bisa. Tapi apakah harus terpuruk iman? Ya, al iman yazidu wa yanqus, yazidu bil fulus, wa yanqus bil nuqud. Ya, iman bertambah berkurang, bertambah dengan duit, berkurang dengan uang, tentu tidak. Dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, justru dihadapkan dengan seperti itu tambah iman. Ini saya diuji. Walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wastamarat wa basyiris sabirin. Dikurang, diuji dengan kekurangan macam-macam para jemaah. Nah, bawa ayo. Ketika saudara jualan keliling, bawa ayo. Ketika saudara sedang di pabrik kekurangan lembur, lemburan kurang, bawa. Ketika omset turun, bawa semua. Nah, sekarang ini ada BBM naik, baru tadi ya BBM naik. Ya, apakah BBM naik kemudian naik turunnya iman? Iman turun? Tidak, tambah naik. Ya, setelah dengar tauhid sekarang tambah naik, tambah semangat, tambah minta pada Allah Ta'ala, tambah yakin akan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Kalau penduduk satu negeri beriman bertakwa, Allah buka barokah di langit. Apalagi cuma seorang yang ada di sisi Allah itu tidak ada batasannya para jemaah. Seperti jarum celupkan ke laut, diambil tetesan ini. Itu karunia Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Jangan khawatir sama sekali. La khawfun alaihim wa lahum yahzunun. Itu wali Allah. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'ah, umku ilmi sahabati bi ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amalin. Ya, dalamnya ilmu para sahabat dengan pengetahuan mereka bahwa mereka tidak bisa meraih hal tersebut, yaitu surga tanpa hisab kecuali dengan amal. Kecuali dengan amal, ya, dengan amal. Karena apa? Setelah mereka mendengar hadis itu, maka mereka mengatakan, ya, satu sama lain, bisa jadi adalah mereka adalah sahabat Rasul. Satu mengatakan bisa jadi mereka dilahirkan dalam Islam tidak syirik sekalipun sama Allah Ta'ala. Wa dzakaru asya' dan banyak. Nah, itu semua adalah amal. Ya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah diwariskan pada kalian dengan sebab amal. Maka di sini jangan kita berpangku tangan. Wah, nanti saya masuk surga, saya sudah belajar tauhid. Jangan merasa aman. Ya. ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minal nar. Faqalu, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Jadi kita di sini sudah ditetapkan surga dan neraka. Atau apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar kepada ketetapan, kepada takdir dan tidak beramal. Nabi bersabda, i'malu, beramallah, masing-masing kalian akan dimudahkan kepada penciptaannya, kepada takdirnya. Mari kita beramal, ya. Kemudian ke-8, hirsuhum alal khair, semangatnya para sahabat ya terhadap kebaikan. La tahkirunna minal ma'rufi syai'an hatta walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Banyak kebaikan. Bahkan kalau bisa kita jadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Inna minan nasi nasan mafatihalil khair maghalikalis syarr wa inna minan nasi nasan mafatihalis syarr maghalikalil khair. Fatuba liman ja'alahullah mafatihal khair ala yadayh wa wailun liman ja'alahullah mafatihas syarr ala yadayh. Rawi Ibnu Majah. Ada sebagian manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala kunci-kunci pembuka kebaikan, kunci-kunci penutup keburukan. Ingat, kunci pembuka kebaikan, kunci penutup keburukan. Ada sebagian lagi menjadi kunci pembuka keburukan, penutup kebaikan. Maka berbahagialah orang yang Allah jadikan di tangannya, kedua tangannya, kunci-kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kunci-kunci penutup kebaikan di tangannya atau kunci-kunci pembuka keburukan di tangannya. Waliyadu billah. Ya. Maka kita harus semangat dengan kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan. Kunci buka kebaikan-kebaikan, tutup keburukan. Ya. Dengan semangat sesuai dengan kemampuan kita, kita jadi soleh dan musleh. Bagaimana kita soleh, baik untuk diri kita dan juga memperbaiki orang lain. Nah, ini kesempatan di sini. Ya. Ada berbagai macam di sini apa namanya? Organ-organ dari kelembagaan ini, ada komite sekolah yang sudah ada program ya insyaallah mengadakan kajian, ada juga yang majelis apa yang dakwah di sini. Mari ambil bagian menyebarkan kebaikan-kebaikan, mengajak orang, dapat pahala para jemaah. Yang ke-9, fadilatu hadil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini dengan kuantitas dan kualitas. Ya, kamiyah di sini kuantitas. Kaifiyah kualitas. Jadi berarti ukuran itu kuantitas dan kualitas. Namun kita hanya bisa menyampaikan. Hidayah datang dari Allah Ta'ala. Ya. Tentu Nabi bersabda, la'an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan perantaraanmu. Apakah langsung atau indirect, tidak langsung, hanya sekedar nge-share, orang terbuka hatinya datang. Dapat lebih baik balasannya dibandingkan dengan onta merah di saat itu sebagai kendaraan yang mewah ini. Itu luar biasa. Jangan remehkan kebaikan. Siapa tahu itu yang diterima di hadapan Allah. Yang lain wala zero. Waliyadubillah. Kita tidak tahu yang mana kebaikan diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau sampai membuka hati orang, dapat hidayah, dia terbuka, yang tadi tidak berjamaah jadi jamaah, yang tadinya dia durhaka pada orang tua jadi berbakti, yang tadinya dolim pada istri jadi berbuat baik, yang tadinya tidak patuh pada suami jadi istri yang baik. Coba para jamaah, kebahagiaan apa yang ingin kita dapatkan? Ya, terus ini menjadi apa? Jadi saham bagi kita. Ini para sahabat semangat. Ya, oleh karena itu, ya kamiyah dan kaifiyah ini perlu, kuantitas dan kualitas. Kalau sekarang yang hadir di motornya kosong, di mobilnya kosong, ya kemudian pada pertemuan berikutnya ayo bawa yang lain. Udah nanti makan mie ayam, wah mie ayam, mie Aceh, ya, ya itu namanya apa? Mudharah, menukar dunia untuk kepentingan agama, mudharah, ya, dapat pahala para jemaah. Kemudian selanjutnya dia mandiri, oh sudahlah, saya sama istri saya, sudah saya sama ini saya, antum sudah dapat pahala banyak. Dan seperti itu, di sini disebut oleh beliau, keutamaan umat ini kamiyah dan kaifiyah. Kenapa? Kuantitas paling banyak umat Nabi Muhammad, kaifiyah kualitas, karena mereka masuk pertama kali ke dalam surga setelah Nabi, baru umat Nabi Muhammad sebelum umat yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ke 10 fadilatu ashabi Musa, keutamaan umatnya Nabi Musa. Ya, barangkali sampai di sini dulu. Ada 22 para jemaah, ya insyaallah 10 ini dengan taklik sedikit, masih belum syarah dari muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Tentu syarahnya jauh lebih besar dan banyak fawaid, manfaat yang bisa kita ambil. Tentu saja tidak hanya sekedar wawasan semata, namun mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah secara global bisa ditangkap bagi semua yang hadir, dan harapannya bisa menangkap secara terperinci. Dapat 100% alhamdulillah, kalau tidak turun 90, turun 85, turun 80, sebagaimana belajar di kelas, ya, belajar di kelas. Kalau Al-Imam Al-Bukhari dites oleh, ya, berapa syekh, 9 syekh gurunya, ketika umur 16 tahun beliau, hadis dibolak-balik, ya, langsung hafal. Hadis yang dibolak-balik langsung hafal. Kemudian baru disusun sesuai dengan yang sebenarnya. Al-Imam Syafi'i kalau baca kitab begini masuk semua, harus tutup. Kalau baca sebelahnya, kalau baca sini tutup sini, kalau baca ini tutup sini. Al-Imam Nawawi pernah tidak tidur 2 tahun menyelesaikan tulisannya, tidak tidur di kasur, tidur di tidur, ngantuk tidur. Nah, kalau Mas Bukhari, kemudian Mas Syafi'i, Mas Nawawi, ya kalau dengar begini saja, ya, ya dapat, tapi global. Gimana pengajiannya? Yang penting jangan syirik. Gitu. Gimana pengajiannya? Pokoknya tauhid. Itu sudah benar, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi dapatnya juga global. Tapi kalau terperinci, apa kita kata Nabi SAW? Ya, Nabi bersabda, SAW, qayyidul ilmah bil kitab. Ya, ikatlah ilmu dengan mencatat. Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah taala, al-ilmu qassayd wa qayduhu al-kitabah. Ilmu bagaikan binatang liar. Binatang buruan liar. Untuk biar jinak, yaitu diikat, mengikat ilmu dengan kitabah, dengan mencatat. Nah, mudah-mudahan metode di dalam kita itu belajar, meskipun para jemaah tidak di pesantren seperti beberapa ikhwan yang ada di sini, ya, insya Allah secara global kita tidak ada masalah dapat 10%, 20%, 30%, ya, yang penting ada yang bisa dibawa sehingga masuk ke dalam hati dan bisa diamalkan. Laisal ilmu alladhi fis sutur, walakin al ilmu alladhi fis sudur. Bukan ilmu itu yang ada di semata-mata di catatan, tapi yang ada di hati. Tapi dengan mencatat, insya Allah bisa dimurojaah kembali, dibuka kembali, kemudian didiskusikan, disampaikan anak istri, coba buka firman Allah, coba perhatikan sabda Nabi. Pak Ustaz, saya nggak hafal, nggak ada masalah. Tulis nomor ayat, tulis nama suratnya, dimurojaah lagi. Hadis nggak hafal, paling tidak hafal fima makna. fima makna. Yang kalau tidak begitu bisa lewat ya, dan bisa menguap ya, dan tentu tidak kita inginkan. Baik, sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan langsung atau tertulis. Tafadhol. Ada, kalau tidak kita tutup. Ada? Silakan. Ini dari akhwat. Ustaz, bagaimana hukum jika ada seorang berjanji untuk memberikan sesuatu, tapi satu ketika dia kesel dengan orang tersebut, lalu dia berjanji untuk tidak memberikan sesuatu untuknya, sementara janji pertama belum terpenuhi. Ya. Ya. Ya, namanya janji ya, kesepakatan. Janji bisa menjadi kesepakatan. Al-wa'du dainun, kata pepatah. Janji itu utang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan akad-akad kalian yang sudah disepakati ya. Ya. Al-mu'minun ala syurutihim, orang beriman diikat dengan syarat-syarat yang sudah disepakati ya. Oleh karena itu, kalau berjanji ya, berarti dia sudah menyediakan itu pada dia, menyediakan sesuatu pada orang tersebut ya. Kalau kesel itu urusan lain ya, kesel urusan lain ya. Bahkan kalau sampai bersumpah seperti Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberikan belanja lagi kepada Sofwan bin Al-Mu'attal karena sudah terjerumus Sofwan bin Al-Mu'attal ya, atau Hasan bin Sabit ya. Ya, dua-duanya sama terjerumus kepada kisah Hadithul Ifki, menuduh Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Ya, Sofwan bin Al-Mu'attal. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat agar apa? Agar dicabut ya, sumpahnya itu, sumpahnya dicabut, tetap berikan kebaikan. Nah, maka dengan demikian, ketika kita ingin berbuat baik lalu kesel sama orang itu, ya tetap kerjakan, ya kerjakan kebaikan itu. Dan haruslah diingat ya, antara orang yang membantu dan yang dibantu. Orang yang memberi dan yang diberi, apakah bantuan atau hadiah. Jangan sampai salah. Yang satu nuntut orang itu berterima kasih, yang satu nuntut ikhlas, maka tidak ketemu. Ya. Yang dibantu mengatakan menggunakan firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata siapa? Yang dibantu. Sesungguhnya kami memberikan bantuan makan pada kamu mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Yang membantu pakai hadis, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak terima kasih pada manusia. Yang terjadi apa? Saling perang dalil. Yang membantu ikhlas, yang dibantu tahu diri terima kasih, jazakallahu khairan, mendoakan kebaikan, barakallahu laka fi ahlika wa malika, seperti itu seharusnya ya. Nah, sehingga apa, insyaallah kesel tadi tidak ada, hilang keselnya insyaallah. Ahwan ya, Ustaz, bagaimana hukum ketika kita zakat fitrah langsung memberikan kepada saudaranya karena orang tersebut pendapatnya kurang. Pendapatannya, bukan pendapatnya, pendapatannya, beda pendapat dan pendapatan. Pendapatnya kurang dari 1 juta, tetapi orang tersebut zakat tanpa amil zakat. Ya gak ada masalah, ya. Ya, tidak ada masalah. Langsung dikasih boleh. Ya. Dan yang namanya amil zakat itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun yang di masjid-masjid sebenarnya bukan amil karena bukan pemerintah menetapkan. Boleh dikatakan sebagai wakil, ya, wakil kita mewakilkan, titip mewakilkan itu. Ya. Sehingga panitia zakat tidak boleh mengambil bagian dari zakat atas nama sebagai amilu zakah karena amil ditetapkan oleh negara, ya. Afwan Ustaz, bagaimana dengan hukum tukar kado dan arisan, ya? Kalau kita bicara tukar kado, sudah pernah dibahas dulu, ya. Allah, Nabi bersabda, tahadau tahabbu. Meskipun ada yang mengkritik tentang derajat hadis, namun memang Nabi selalu membalas kebaikan, ya. Kalau tidak punya yang dibalaskan takafu, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Hadis sahih. Ya. Ah, tukar kado seperti itu. Apalagi sudah ditetapkan harganya harganya minimal sekian, enggak ada masalah. Karena ini bukan masuk kepada jual beli. Tapi masuk kepada apa? Saling memberikan hadiah. Tergantung niat. Ya, apa akad yang di apa yang dipakai tukar kado itu? Apakah baik? Kalau baik adalah tukar menukar, ya, iwat dengan sukarela dan dia tahu kalau hadiah ya terserah hadiah, ya, demikian. Kenapa masalahnya dikhawatirkan ini kan ditutup kado itu, ya, lah masa mau ngisi apa namanya yang tidak berharga sama sekali, ya, tidak mungkin, ya, saya yakin tidak seperti itu. Oleh karena itu kalau masalah saling memberikan hadiah tidak ada masalah. Tahadau, tahabbu. Hendaklah kalian saling beri hadiah karena itu akan saling melahirkan kasih sayang, cinta satu dengan yang lain. Ya. Begitu pula dengan arisan. Arisan, ya, dia mengumpulkan duit 1 juta 10 orang jadi 10 juta. Semuanya berhak untuk mengambil 10 juta ini. Sebagai apa? Ya, sebagai ya hutang, apalagi akadnya kalau arisan, apakah mungkin, apa boleh arisan 10 orang per minggu atau per bulan 1 juta per bulan, ya, kemudian si A dapat, ya, dengan cara apa? Nah, dengan cara qur'ah namanya. Karena apa? Karena semua 10 orang itu berhak semuanya dan tidak mungkin, ya, dibagi kecuali untuk satu orang, maka di qur'ah. Lalu berikutnya si B enggak ikut, si A enggak ikut karena sudah dapat. Ya, bakal dijitak. Enggak mungkin. Ya, berarti itu akadnya apa? Seperti hutang, ya, hutang. Nah, ini dalam rangka barangkali ketika dapat uang tunai 10 juta, ya, dia bisa untuk usaha atau untuk keperluan lain. Yang penting di situ tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Nah, ini, ya, tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan, ya. Nah, terkadang dipotong, disunat untuk ini, untuk itu, ya. Nah, ini akad masuk kepada apa? Akad utang. Sebab misal nih yang sudah dapat 1 juta 10 juta si A ini, terus bulan depan, maaf saya bulan depan gak bisa ikut, ya, gak bisa bayar lagi, saya sudah dapat. Boleh tidak begitu? Ya pasti dimarahi. Berarti harus ikut, harus bayar. Berarti apa namanya kalau harus bayar? Kalau harus masuk itu? Ya, hutang. Ya. Dan hutang itu bantuan, gak ada masalah. ya, hutang itu bantuan. Nah di sini karena bisa jadi perlu dan tidak perlu, ya, kemudian apa ya, saya pikir tidak ada orang yang tidak perlu sama duit. Ketika dia sudah ada di tangan, pasti ada keperluan. Artinya dia bisa mengambil manfaat dari arisan tersebut. Selama apa? Selama tidak diambil manfaatnya. Sebab kalau melihat transaksi yang ada, jual beli bukan, semata-mata bantuan sosial juga bukan, ya. Kemudian apalagi transaksi yang ada? Tidak ada, kecuali itu apa? Dianggap sebagai hutang, karena bulan depan harus setor, ya. Kalau tidak setor, ditagih, berarti akadnya ini adalah hutang. Nah, kalau begitu yang namanya hutang tidak boleh diambil manfaatnya. Kullu qardin jarra fihi apa? Naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaatnya maka itu termasuk riba. Hadis dhaif. Tapi ulama ijma, ya, kalau sudah ada ijma bahwa tidak boleh hutang diambil manfaatnya. Saya hutang sama kamu tapi saya pakai motormu. Saya kasih hutang sama kamu tapi saya pakai motormu. Saya utang, kasih utang sama kamu tapi sawahnya saya pakai, itu tidak boleh itu. Itu riba. Ya. Ya, riba qard disebut riba qard, riba hutang. Termasuk arisan. Asal dipotong, enggak main-main potongnya. Ya. 20%. Kadang terjadi transaksi lain. Sudahlah, kalau kamu dapat saya ngambil ya 1 juta, sudah 300 itu kamu, saya 700. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Ya. Karena pada hakikatnya untuk saling menolong. Ya kalau enggak ya sudah kasih 1 juta, sudah kamu saja. Nah, itu baru ya lihat manfaatnya. Nah, sekarang orang sangat apa ya, kreatif ya, muter-muter seperti apa. Anami kita yang sudah ngaji harus saling bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikir, ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Ya, dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin seingat saya, ya. Dan ingat saya masih 80% lah insyaallah. Beliau membolehkan arisan tersebut. Allahu alam bissawab. Ya. Ada pertanyaan langsung? Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Dari mana? Ya. Oh iya. Jadi begini ya. Ini memang penting untuk dijadikan sebagai sebuah bahasan. Barangkali meskipun tidak sampai selesai malam ini misalkan. Jadi di dalam mustalah istilah ada istilah al-ghina, ada istilah an-nasyid, ada asy'ir, ada ar-rojas, ada juga al-musik, ada al-ma'azif. Itu punya definisi sendiri-sendiri, ya. Punya definisi sendiri-sendiri. Kalau al-musik itu bahasa Yunani, yang artinya itu adalah at-tarannum, yaitu nada-nada, ya. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian dia disusun sedemikian rupa dan dipindahkan ke kata-kata. Nah, setelah dipindahkan ke kata-kata, menjadilah nyanyian. Dan al-ghina ini sudah ada di zaman Nabi. Itu awalnya disebut dengan al-huda. Al-huda, ya. Ada gulam Najasyi, Ihabasyi, Aswad, budak hitam, ya, biasa nganter istri-istri Nabi. Dan ada Nabi, ya, namanya Anjasyah. Ruwaidah ya Anjasyah, pelan-pelan Anjasyah. Di mana Anjasyah itu melantunkan, ya, nyanyian, ya, untuk apa? Untuk mempercepat, apa namanya, unta itu jalan. Sehingga Nabi mengatakan pelan-pelan wahai Anjasyah, ya, karena di dalam itu ada kawarir, ya, apa kawarir? Yaitu apa? Gelas-gelas yang sudah pecah, yaitu para perempuan, ya. Sebab kalau sampai kenceng bisa jatuh karena mereka lemah perempuan. Namanya Anjasyah. Nah dulu pertama kali, ya, di Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, ya, saya tidak lupa apa itu. Dulu ada orang yang kalau pergi pakai unta, nah itu tangannya ditepokin sambil mengatakan ya yadah ya yadah dengan lagunya. Ya yadah ya yadah, wahai tangan wahai tangan. Nah ini menunjukkan bahwa ada definisi al-ghina, sehingga disebut dengan ghina ur-rukban. Apa ghina ur-rukban? Nyanyian bagi para rukban, para penunggang dalam rangka safar, karena jauh, capek, sehingga berdendang. Ibnu Hajar juga nyebut dalam Fathul Bari, yaitu nyanyian yang didendangkan oleh ibu kepada anaknya ketika mau menidurkan. Ya, kadang ya sak bunyinya kan, ya orang tua itu. Ya, kadang dulu pernah dengar, ya apa putu, ya ganteng dewe, gitu. Pokoknya dia bunyian itu. Nah seperti itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga ulama yang lain, Ibnu Abdul Bar, tidak ada masalah, boleh, tergantung isinya. Yang tidak boleh adalah al-ma'azif, karena al-ghina nyanyian dengan al-ma'azif. Apa al-ma'azif? Alat musik sekarang ini memang apa ya, dilantunkan, ya, dilantunkan dalam pengertian nyanyian gak lepas dengan alat musik. Sementara yang dilarang adalah alat musik, sebagaimana hadis Abu Malik Al-Ash'ari yang oleh Imam Bukhari, layakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal khamra wal ma'azif, rawahu Bayhaqi, rawahu Bukhari, dari Abu Malik Al-Ash'ari. Sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang akan menghalalkan baju sutra, pelacuran baju sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Al-ma'azif alatul lahwi. Ini sepakat ulama haram. Sepakat. Ya. Tidak ada beda pendapat. Adapun Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, dia beliau menganggap hadis ini dhaif. Karena apa? Mu'allak. Mu'allak tergantung, putus sanad. Sementara yang menyambung sanadnya banyak, Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, At-Tabrani, mausul, mutasil, tersambung sanadnya. Ya. Sehingga jadi hujjah. Nah, sehingga apa? Di sini ya memang bagi kita belajar cukup dengan panduan-panduan yang sudah ada dalam agama kita, ya. Adapun seperti lagu kebangsaan, coba lihat isinya, adakah kesyirikan? Satu. Yang kedua, ada di situ nafsu, syahwat? Tidak ada. Ya. Nah, dengan demikian tidak ada masalah. Ya. Dengan demikian tidak ada masalah. Paham ikhwan ya? Ini. Dan ini pun juga apa namanya, hendaklah yang dewasa-dewasa para perempuan jangan sampai dikenal dengan nyanyian-nyanyian tersebut, ya. Oleh karena itu di sini perlu kapan, siapa, bagaimana. Kapan? Tidak setiap saat. Siapa? Anak-anak kecil, ya, belum balik, ya. Kemudian di mana? Dan ini perlu jawaban. Sehingga tidak ada masalah. Ya. Nah, adapun bendera, kebetulan saya catat hadis, ya. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada masalah dalam syarah As-Saffariniyah, syarah al-aqidah Saffariniyah, ya, karena tidak ada di situ sujud, ruku, tidak ada. Adapun berdiri ketika mengucapkan salam atau memberikan hormat, tidak ada masalah. Ini pendapat beliau. Namun kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, di antaranya kebetulan juga saya mencatat, ya, seperti hadis Nabi dapat wahyu, ya, dalam Ar-Rahiqul Makhthum itu, dalam perang Mu'tah Nabi dapat wahyu, ya, kemudian beliau mengatakan bahwa akhadar rayah Zaid, ya, fausiba thumma khada Ja'far fausiba thumma khada Ibnu Rawaha fausiba wa ainahu tadrifan hatta akhadar rayah saifun min sulfillah hatta fatahallahu alaihim, rahul Bukhari, ya, nomor 4262. Yang telah mengambil bendera Zaid bin Harithah pada perang Mu'tah, kemudian beliau terbunuh, lalu diambil Ja'far At-Toyyar sampai tangannya lepas masih dipegang. Berarti bendera itu penting, ya, minimal dianggap penting. Kalau Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, bendera itu ada namanya Ar-Royah, ada namanya Al-Liwa. Kalau Al-Liwa lebih kecil, yang ada di tombak, ujung-ujung tombak. Kalau Ar-Royah agak besar, itu fungsinya untuk menunjukkan disitulah pimpinan perang. Berarti ada fungsi tidak di situ? Ada fungsi. Fungsinya dianggap penting tidak? Kalau tidak dianggap penting, masa sampai tangannya terputus sampai masih dipegang? Berarti penting, tapi tidak sampai mengagungkan, ya, menghargai sebagai lambang, tidak mengkultuskan gitu, ya, nggak ada masalah. Syekh Utsaimin beliau mengatakan boleh, ya, barangkali pendapat yang lain, ulama yang lain. Kemudian kalau Syekh Farkus membawa firman Allah surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, persiapkan oleh kalian dari kekuatan. Nah, ternyata, ya, kalau kita lihat bendera merah putih, bendera kebangsaan kita, untuk menunjukkan apa? Kecintaan kepada negara. Dan itu masalah, ya tidak, harus. Nabi ketika hijrah ke Madinah, ingat-ingat Mekah tidak? Ingin kembali ke Mekah tidak? Iya, sedih tidak meninggalkan Mekah? Sedih, padahal Mekah waktu itu negara, bukan negara Islam. Berarti cinta tanah air, gak ada masalah, harus. Para jemaah, ya. Nah, Syekh Utsaimin dalam syarah akidah As-Saffariniyah, ya, di situ beliau gak ada masalah, ya, labak sabi, tidak masalah, ya, karena tidak ada sujud, tidak ada ruku. Ya, kemudian kita tahu bahwa itu lambang untuk persatuan, supaya orang tidak mudah membelot dan macam-macam, tidak mudah untuk merusak. Insya Allah kita itu sepakat. Ya, jangan ragukanlah insya Allah akan kecintaan kita kepada NKRI. Kita NKRI, ayo siapa yang mau menjajah kita paling depan, kan gitu. Jangan sampai saya NKRI tapi duit negara dihabisin, gitu. Ya, yang gitu-gitu coba. Ya. Ini para jemaah. Cuman yang dituduh yang berjenggot-jenggot, yang ngaji begini. Yang jenggot yang ngaji radikal intoleransi. Sementara kita itu ada undang-undangnya, pasal 29 ada. Cuman kenapa sih kok tidak sampai apa ya istilahnya? Seharusnya disampaikan, ya. Itu. Nah, jadi kita di sini gak ada masalah, ya, tuh merah putih ini, lihat merah putih di sana ada, tapi jangan sujud, gitu. Jangan rukuk, ya, gak ada masalah, ya, kalau hanya begini saja gak ada masalah. Syekh Utsaimin, ya, menjelaskan begitu, ya, tahiyatul alam Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam syarah akidah As-Saffariniyah, ya, dan nanti bisa datangkan kitabnya, yang saya bacakan nasnya, fima makna. Jadi masuk ini tadi ya, insyaallah pada pertemuan akan datang saya bawakan nas-nas ya dari para ulama, terutama di sini saya baca di Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya kalau ada yang lainnya nanti juga saya bacakan. Kan juga menukil perkataan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Ya. Demikian. Nah, artinya kesimpulannya tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Asal dengan catatan ya istilahnya kan di sini disuruh setiap hari Senin, ya. Disuruh. Itu ada edarannya. Ya. Insyaallah kita semua cinta kepada negeri kita ini. Makanya BBM naik, gak usah demo, tenang aja. Ya itu doakan semoga Allah berikan jalan keluar terbaik bagi pemerintah kita. Doakan yang terbaik. Ya, kok begini masih dicurigai? Masih ragu? Buat apa ragu? Ya, kalau mau harus disuruh pasang bendera, kenapa tidak? Ya, lihat merah putih ada di sini, di atas juga merah putih kita pasang di situ, gak ada masalah. Ya, insyaallah nanti nas-nas itu saya bawa. Antara ada istilah al-alam, ada ar-royah, ada al-liwa. Itu. Ya dan hadis-hadisnya, insyaallah ya pada kesempatan yang ini saya jawab dulu secara makna dulu. Ya, secara makna, secara global. Perinciannya nanti. Termasuk tadi definisi musik, ma'azif, al-ghina, an-nasyid, asy'ir, ar-rojes. Bagaimana kedudukan semua itu? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, intinya kalau ghina nyanyian ya dulu dipakai ketika namanya al-huda, ada namanya an-nasbu, ada namanya ghina ur-rukban yang disebut dalam Fathul Bari itu. Nyanyian para penunggang kendaraan ketika safar. Ibu-ibu yang sedang meninak bobokan anaknya, Nina bobo itu. Boleh itu. Nah, cuman kita tidak mengajarkan anak-anak dengan cara itu. Masih banyak cara-cara yang lain untuk bisa ya dijadikan pelajaran pada anak-anak. Kalau berbicara boleh gitu. Selama isinya tidak mengandung maksiat, kesyirikan maupun nafsu syahwat dan tidak diiringi alat musik. Alat musik itulah yang hukumnya haram ijma, tidak ada khilaf ya, terutama empat imam. Yang empat itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Afani agak larut sedikit. Semoga semua tetap semangat. Ayo ajak saudara-saudara ya, kalau masih motor kosong, mobil kosong ajak. Insyaallah dapat manfaat dan antum dapat pahala. Dan mari kita bimbing dengan ilmu. Dan saya kebetulan sebagai yang mengajar siap untuk diajak diskusi, ya. Kalau tidak selesai di sini, kita selesaikan secara jantan di luar. Ya, boleh. Silakan saya bebas, saya terbuka. Kalau saya salah, saya akan lihat saya salah. Tapi tolong tunjukkan, ya. Tapi ketika saya sudah nyampaikan argumentasi, ya, mari kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.